kau padamkan bara api cintaku. Di saat cinta menyala, kau siram rindu dengan dusta. Setia rupanya sandiwara. Ternyata sumpah janjimu itu kasih semua palsu. Setelah kau dapat semua apa yang kau harap dariku, kau buang ku tak bermakna. Kau lepas ikatan cinta kita. Tangisku menyesak dalam dada. Kau dapat semua apa